Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang penjelasan memuji seseorang, apakah selayaknya bagi seseorang untuk memuji saudaranya yang ada pada saudaranya itu ataukah tidak. Kita telah menyebutkan beberapa keadaan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Keadaan yang pertama, bahwasanya dia memuji saudaranya itu dengan pujian kebaikan sebagai bentuk motivasi, dorongan baginya untuk senantiasa dia mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji ataukah akhlak-akhlak yang utama. Maka ini tidaklah mengapa. Yang kedua, memuji seseorang untuk menjelaskan keutamaan orang itu kepada manusia sehingga tersebar bahwasanya orang ini orang yang baik, orang yang mulia, maka manusia pun memuliakan dan menghormatinya, terkhusus kepada ahli ilmu. Sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Umar dan Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, memuji seseorang dan berlebih-lebihan di dalam memuji dan mensifati orang yang dia puji itu dari apa-apa yang tidaklah pantas, tidaklah berhak baginya. Maka ini adalah haram. Ini adalah haram. Kemudian yang keempat, ayam dahahu bima huwa fih. Dia memujinya, memuji seseorang yang dia puji itu memang ada pada orang tersebut. Pujian-pujian itu memang ada pada orang yang dia puji. Dermawan misalnya, ya, karim. Penyayang, pengasih, penyabar, dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. Lakin yakhsha anna al-insan al-mamduh yaqtarra bi nafsihi. Tetapi yakhsha, dikhawatirkan orang yang dipuji tadi ini tertipu dengan dirinya. Tertipu dengan dirinya. Wa yazhu bi nafsihi, yatakabbar, menonjolkan dirinya. Menjadi bangga dengan pujian itu sehingga menganggap dirinya adalah orang yang paling utama, orang yang paling mulia. Muncul sifat-sifat kibir. Wa tarafa ala ghairihi, dan mengangkat dirinya dari yang lain. Mengunggulkan dirinya dari yang lain. disebabkan dengan pujian. Fahadha aydan muharram, la yajuz. Ini juga muharram, tidak diperbolehkan. Sekalipun memang yang kita puji, orang yang kita puji itu ada padanya sifat itu, namun ketika dia khawatirkan orang yang dipuji tadi tertipu dengan dirinya, dia menjadi sombong, dia menjadi ujub, dia menjadi mengunggulkan dirinya dan merendahkan yang lain, maka kalau kamu tahu akan terjadi yang seperti itu, maka haram untuk kamu puji dan tidak boleh. Ini disebutkan oleh Syekh 4 tentang keadaan memuji itu. Kemudian ditambahkan satu keadaan lagi, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, yaitu memuji seseorang ayam dahun liat tabial insan, ayam dahahu liat tabial insan, dia memuji seseorang tentunya dengan pujian yang memang ada sifat yang ada pada orang itu, bukan dusta, agar supaya manusia mengikuti orang tersebut dalam hal kebaikan. Apa yang diamalkan orang tersebut seperti tadi, dermawan, suka menolong, orangnya penyabar, orangnya banyak melakukan amal saleh, kemudian dipuji dengan niat orang yang memujinya itu dengan niat supaya manusia mengikuti orang ini dalam hal kebaikan. Ma wala alaihi min alkhair wa ma huwa fihi min al-a'mal as-salihah, agar manusia mengikuti dia dan mencocoki dia dalam hal kebaikan dan dalam hal amal-amal saleh, amal-amal thayyib, maka ini juga tidaklah mengapa. Tujuannya tadi, bukan tujuan yang lain. Dia memuji dengan tujuan supaya manusia mengikuti orang ini, karena ini orang saleh. Maka dosa ini tidaklah mengapa. Bisyartin an la yahsul hunak darrun alal insan. Dengan syarat tadi, tidak ada darar yang terjadi pada orang yang dipuji itu. Ya, tidak ada darar, artinya tidak tadi, tidak sombong, tidak ujub, sehingga justru menjatuhkan orang yang dipuji itu ke dalam kebinasaan. Maka dia menyebutkan seorang yang kebaikan dengan tujuan al-ibtida bihi, agar dia diikuti oleh manusia. 6. Dan ini termasuk yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada fuqara dari suku Mudar di masjid dengan pakaiannya compang-camping. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran, dorongan kepada para sahabat untuk membantu dan menolong kaum Mudar tersebut. Lalu ada seorang membawa subrah, tumpuk makanan diberikan kepadanya. Lalu manusia pun mengikuti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang mencontohkan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang-orang yang mengamalkan apa yang dicontohkan orang tadi. Nah, kalau kita memuji seorang dengan satu kebaikan dengan tujuan ini, lalu manusia mengikuti, maka kita termasuk dalam orang yang mencontohkan satu kebaikan yang akan mendapatkan pahala. Dengan sebab kita memuji orang soleh tersebut, manusia mengikuti. Sehingga orang-orang atau manusia melakukan kebaikan dan amal-amal soleh. Maka kita orang yang mendorong manusia, menyebabkan orang mengikuti orang soleh tersebut dalam kebaikan, kan? Mendapatkan pahala. Berapa banyak orang yang mengikuti orang tersebut misalnya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi keseluruhannya ada lima. Keseluruhannya ada lima. Dua yang terlarang tadi, yang memang itu ada kedustaan di dalamnya. Yang kedua, memuji namun muncul doror bagi orang yang dipuji, maka ini tidak boleh kita melakukannya. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau sekiranya ada orang yang memuji kita, memuji seseorang, bagaimana sikap orang yang dipuji tadi? Bagaimana seharusnya sikap orang yang dipuji? Datang orang memuji, antum, wah kamu ini seperti ini, seperti ini, masya Allah. Bagaimana sikap kamu? Enam. Perlu kita ketahui, ikhwan fil din, bahwasanya ulama memberikan nasihat kepada kita. Wahab Ibn Munabbih, seorang tabi'in, termasuk muridnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah memberikan nasihat. Kata beliau, "Idza sami'ta ar-rajula yaqulu fika min al-khair ma laysa fik." Jika engkau mendengar seorang laki-laki yaqulu fika, mengatakan kepada dirimu kebaikan, artinya memuji engkau orang yang baik, disebutkan kebaikan-kebaikanmu, dia puji kamu, ma laysa fik, yang apa yang dia pujikan itu tidak ada dalam dirimu sebenarnya, tidak ada dalam dirimu. Fala ta'man ayyakula fika minasyar ma laysa fik. Maka janganlah kamu merasa aman dia mengatakan tentang dirimu dari kejelekan-kejelekan, ma laysa fik, yang kejelekan itu tidak ada pada dirimu. Maka ini nasihat penting. Kalau seseorang mengatakan sesuatu kepadamu dengan sesuatu kebaikan, yang sebenarnya kebaikan itu tidak ada pada dirimu, maka janganlah kamu merasa aman pada orang ini. Dia akan mengatakan tentangmu kejelekan. Yang kejelekan itu tidak ada pada dirimu. Dia akan berani menyebutkan kejelekan-kejelekan padamu yang kamu tidak memiliki kejelekan tersebut. Supaya kita waspada terhadap orang yang seperti ini. Kemudian juga hendaknya seorang itu tidak tertipu dengan ucapan-ucapannya, dengan pembicaraannya, dengan pujian-pujiannya al-maddahin, orang-orang yang suka memuji. Maka wajib bagi orang yang dipuji itu untuk dia tawadhu. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul rasa bangga, memang saya pantas dipuji dalam dirimu. Hendaklah kamu tawadhu. Dan tidak tertipu. Dan hendaknya dia mengingat-ingat aib-aib yang ada pada dirinya. Saya tidak pantas dipuji seperti itu, saya punya aib seperti ini. Nah, kalau orang sudah mengetahui, mengenal tentang siapa dirinya sendiri, maka tidak akan memudaratkan pujian itu. Kalau seseorang mengetahui tentang hakikat dirinya, maka pujian-pujian itu tidaklah akan membahayakannya. Tapi beda kalau orang tidak mengetahui kadar dirinya, ini bahaya. Kalau ada pujian datang kepadanya, dia tertipu. Dia merasa pantas untuk dipuji. Dengan demikian dia malah meninggalkan amal saleh, tambah sombong. Ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, man arrafa nafsahu lam yadurruhu al-madhu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, siapa dirinya, maka pujian itu tidaklah bisa memudaratkan dia. Kemudian juga nasihat ulama terhadap orang yang memuji kamu disebutkan oleh Ibnu Ajibah. Kata beliau, janganlah kamu tertipu dengan pujian orang lain. Janganlah kau tertipu dengan pujian orang lain. Karena sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri, kecuali yang nampak bagi mereka. Tidaklah mengetahui dirimu kecuali yang nampak bagi mereka, sedangkan engkau sendiri yang lebih mengetahui isi hatimu. Engkau sendiri yang lebih mengetahui. Barang siapa yang dia senang, barang siapa yang dia girang dengan pujian manusia, maka syaitan pun akan masuk, merasuk ke dalam hatinya. Syaitan akan masuk. Orang yang senang dengan pujian manusia, itu syaitan masuk ke dalam hati orang tersebut, hingga merusak. Nah, kemudian juga sebagaimana apa yang dilakukan oleh sebagian salaf, ketika mereka itu dipuji, mereka dipuji, mereka mengatakan, Allahumma anta a'lam minni min nafsi. Ya Allah, engkau yang lebih tahu tentang diriku daripada aku. Engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku. wa na'lam bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Maka dia pun mengatakan, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa fili ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ini sebagian salaf termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala, ketika beliau dipuji beliau menangis, pada hakikatnya beliau tidak senang dengan pujian itu sekalipun pantas. Dia seorang imam. Demikian juga Syekh Al-Utsaimin dipuji, dia ingkari pujian manusia sekalipun apa yang dipujikan itu ada pada diri beliau. Asy-Syalabani mengatakan seperti ini, Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampunilah aku dari apa yang mereka tidak ketahui, dan janganlah engkau menghukum aku dari apa yang mereka katakan. Inilah sikap yang terbaik yang dibimbingkan oleh orang-orang saleh kita ketika menghadapi pujian manusia, tidak malah bangga dan tertipu dengan pujian tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.